Deusang ombak bersilir ke pantai, disambut ayunan nyiur melambai. Rembulan megah di atas maligai tersenyum melihat kita berdua. Angin membawa lagu cinta.